Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi lewat acara Tafsir Al-Misbah mengenal lebih dalam surah Ali Imran. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mulai ayat ke-18 dan seterusnya. Dalam ayat-ayat tersebut ditegaskan bahwa agama yang disyariatkan olehnya ialah Islam, yaitu berupa penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan pembalasannya di hari akhir nanti. Dan semua ini akan dibahas tuntas oleh Bapak Quraisy Shihab. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu penonton yang sudah hadir di sini, yaitu ibu-ibu dari pengajian Setia Budi Karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja saya ingin menyapa Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Insya Allah kita pagi hari ini akan membahas mulai ayat ke-18. Insya Allah. Insya Allah. Silahkan Pak Quraisy. Mari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita insya Allah akan membahas ayat 18 yang menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallahu. Syahida sama dengan kata syahadat. Kata kerjanya syahida. Apa itu syahadat? Apa itu syahidah? Kalau kita berkata asyhadu an la ilaha illallah, apa terjemahannya? Saya bersaksi. Jadi syahidah itu artinya dia bersaksi. Dia, Allah, menyaksikan. Apa itu kesaksian? Kesaksian adalah pernyataan tentang sesuatu berdasar pengetahuan atau berdasar pandangan mata. Di pengadilan biasa ada saksi. Saksinya itu menyatakan sesuatu berdasar apa? Berdasar pandangan matanya. Saya lihat si A bunuh si B. Bisa juga dia yang membunuh si B pakai pistol terbunuhnya. Ditanya, kamu lihat? Dan saya tidak lihat dengan pandangan mata, tetapi saya tahu berdasar pengetahuan saya. Oke. Itu bagi kita manusia. Baik. Kita lihat lebih jauh. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam episode yang lalu kita pernah berbicara siapa yang dimaksud dengan Tuhan. Antara lain, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan pengendali alam raya ini kecuali Allah. Bagus. Bagaimana caranya Allah memberi kesaksian? Ini kan dikatakan Allah menyaksikan, ya. Bagaimana caranya? Caranya antara lain melalui firman-firman-Nya. Misalnya kita baca suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Okay. Kita baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illallah. Jadi melalui firman-firmannya dia bersaksi. Tapi ada yang lebih dari itu, melalui perbuatan-perbuatannya, melalui ciptaan-ciptaannya. Kalau ada dua kapten, dua pengemudi dalam suatu pesawat, dua-duanya berkuasa, bagaimana kira-kira? Kacau. Alam raya tidak kacau kalau begitu yang mengendalikan cuma satu. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia melalui firman-firman-Nya dan melalui alam raya yang kita lihat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Kita lihat. Ada orang bertanya, kenapa ayat ini tidak menyatakan Allah bersaksi dan malaikatnya dan orang-orang yang diberi ilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dia katakan Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga malaikatnya dan juga ini? Kenapa begitu? Karena kesaksian Allah itu berbeda dengan kesaksian malaikat dalam kualitas kesaksian. Berbeda dengan kesaksian orang-orang yang berpengetahuan dalam kualitas kesaksiannya. Kalau yang kedua, kalau Allah bersaksi, kita lihat, dia yang bersaksi untuk dirinya. Ya. Kalau malaikat, malaikat bersaksi objeknya Allah, jadi bukan dirinya. Orang yang berilmu bersaksi untuk Allah. Kalau Allah, saya yang jadi saksi dan saya yang disaksikan oleh diri saya, ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat. Malaikat itu menjadi saksi bahwa tidak ada pengendali di alam raya ini kecuali Allah. Itu terlihat kesaksiannya dalam ketaatan malaikat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berilmu menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah melalui pengamalan-pengamalan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah, melalui keterangan-keterangan mereka bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kualitas kesaksian ini berbeda. Bahkan antar manusia kita, orang yang lebih dalam ilmunya lebih tinggi kualitas kesaksiannya dan tidak. Ada pertanyaan yang lain dibahas oleh ulama-ulama kita. Kenapa Allah harus bersaksi? Tidak usah dia bersaksi. Kalau kita bersaksi wajar. Tapi Allah mengapa dia bersaksi? Kira-kira jawabannya begini. Kita dengar jawabannya. Yang pertama adalah, biasanya kalau orang yang tinggi, katakanlah raja, penguasa, berbicara, boleh jadi ada orang-orang pengikut-pengikutnya yang tidak melaksanakan perintahnya secara baik. Maka dia turun tangan, hei, begini. Ya. Nah, Allah begitu juga di sini. Ya, ada makhluknya, ada manusia yang tidak taat pada Allah. Maka Allah berkata, saya bersaksi bahwa saya pengendali. Supaya yang kurang-kurang kesaksiannya menjadi lebih sadar sehingga bertambah kesaksiannya kepada Allah. Itu satu. Bisa juga begini, saya beri contoh. Ada orang yang berkata, "Oh, itu Pak Quraisy besok mau ke Surabaya." Ya. Percaya atau tidak? Belum tentu toh? Nah, kalau saya berdiri terus berkata begini, "Saya akan ke Surabaya besok." Percaya atau tidak? Percaya. Sudah percaya karena saya yang berkata begitu. Maka demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain saya. Supaya yang ragu lebih percaya. Betul. Ya, ya kan? Begitu. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak percaya ya? Tidak ada alasan sendiri untuk tidak percaya karena Tuhan sendiri ya, sudah menyatakan bahwa oke. Okay. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Ya. Baik Pak Quraisy, nanti kita akan lanjutkan lagi ya penjelasannya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Mizan. Imran yang terdiri dari 200 ayat merupakan surah Madaniyah. Dan dalam acara Tafsir Al-Mizbah, Bapak Quraisy siap akan menjelaskannya ayat demi ayat yang insya Allah nanti bisa selesai di akhir Ramadan nanti. Dan sekarang Pak Quraisy akan melanjutkan lagi ya, ayat ke-19 ya Pak ya. Kita masih di 18. Oke, mari kita lihat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Qa'imam bil qist. Qa'im itu dari semua akar kata yang terambil dari akar kata qa'im seperti aqimus shalah itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Oke. Okay. Kalau tadi kita nih, saya menyaksikan bahwa Allah Maha Esa, kesaksian itu di dalam benak dan hati kita atau tidak? Di dalam benak. Kalau saya berkata melaksanakan, itu melaksanakan masih ada di dalam benak atau sudah terlihat suatu perbuatan? Perbuatan, bagus sekali. Bagus. Ibu-ibu ini orang-orang pintar, rupanya. Bagus. Ka imam bil kisti. Banyak artinya, saya hanya akan ambil satu. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, itu ada di dalam ide kita, ada dalam keyakinan kita. Kemudian kita berkata lagi, Allah melaksanakan segala sesuatu berdasar al-qist. Nah, jadi kalau yang ini berkaitan dengan ide, kalau imam bil-qist berkaitan dengan perbuatan Allah. Mari kita lihat, makhluk kan banyak. Allah melaksanakan di Qayyum, mengurus semua makhluknya, itu dia beda-bedakan atau tidak? Tidak. Dia tidak beda-bedakan. Ini memang dia kasih kekayaan, tapi boleh jadi tidak dikasih kesehatan. Ini memang dikasih kesehatan, tetapi tidak diberi ilmu. Semua Tuhan atur. Itu sebabnya Al-Qis artinya adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Kita lihat, orang berkata timbangan, aqimul wazna bil qist. Itu kan ada dua. Sama enggak ini? Timbangannya yang kalau mau adil, sama enggak? Harus sama. Harus sama. Jadi apa yang diberikan pada saya, walaupun tidak diberikan pada ibu, sebenarnya ada yang diberikan ibu yang dia tidak beri saya. Ya, itu Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Ini dikasih ilmu, ini dikasih harta, tapi tidak dikasih ini. Semuanya semuanya sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Itu artinya salah satu arti dari qa'imun bilqis. Baru dia katakan la ilaha illahu. Kok diulangi lagi? Orang boleh berkata, memang dianjurkan mengulang-ulangi la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itulah kalimat yang paling benar. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling berharga, yang paling bernilai yang saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi Tuhan ajar kita, saya ulangi lagi, la ilaha illallah. Ya kan? Jangan-jangan berkata ini tidak ada gunanya, atau begini, Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, orang-orang berilmu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu, hai manusia yang lain, saksikan juga bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Baik, kita lanjut. Wa huwal azizul hakim. Dan dia maha perkasa. Saya sudah pernah terangkan apa arti al-aziz. Al-hakim, bijaksana. Dia tahu, oh ini keperluannya begini, saya kasih begini. Ini begini, saya kasih begini. Dokter, kalau ada dua orang sakit, dia katakan, oh ini saya kasih obat ini, yang ini saya kasih obat ini. Dia beda-bedakan atau dia sesuaikan dengan keadaannya? Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Oh ini kalau dikasih uang terlalu banyak, dia bakal durhaka nih. Jangan deh, kasih beginilah, ya kan? Bahu al-azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Orang biasa terjemahkan, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya. Sebenarnya, itu benar, tetapi belum sempurna. Islam itu apa artinya? Menyerahkan diri kepada Allah. Nah, mari kita lihat sekarang. Kalau memang penguasa yang mengendalikan alam raya ini hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu kamu, keberagamaan kamu harus digambarkan dalam bentuk penyerahan diri kepada Allah. Jadi Islam itu bukan hanya agama yang dibawa Nabi Muhammad, tapi Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi, sekali lagi nabi-nabi, selama belum diubah, itu namanya Islam. Agama yang dibawa oleh Isa, Musa, Ibrahim dan sebagainya, itu semua Islam. Intinya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau membangkang, bukan Islam. Inna dina indallahil islam. Sungguhnya agama yang di inti dari keberagamaan itu adalah menyerahkan diri. Iblis itu percaya Allah atau tidak? Percaya. Tapi dia Islam atau tidak? Dia tidak menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri itu, kita ambil contoh. Nah, sini pergi beli ini di pasar. Kalau dia berkata, ah, tunggu dulu sebentar. Itu bukan. Untuk apa saya disuruh ke pasar? Kalau itu tidak benar. Tidak menyerahkan diri. Iblis itu disuruh sujud. Ngapain saya sujud? Dia kenal Allah. Dia lebih kenal Allah dari kita itu iblis. Tetapi tidak ada penyerahan diri kepadanya. Okay. Ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Sekarang kita sudah masuk ayat 19 dan insya Allah akan dibahas setelah jeda berikut ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan masih mengenai Surah Ali Imran. Kali ini Pak Quraish akan melanjutkan lagi tadi ayat 19 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Inna dina Allahi Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'a. Ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu tidak berselisih. Yahudi tidak berselisih satu dengan yang lain, Nasrani tidak berselisih satu dengan yang lain, Yahudi tidak berselisih dengan Nasrani. Ini semuanya kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Ini kan aneh ya. Mestinya datang pengetahuan tidak usah berselisih. Tapi ini datang pengetahuan, artinya dia sudah tahu, enggak? Dia sudah tahu. Tapi masih tetap berselisih, itu disebabkan karena, di sini ayat ini mengatakan, baghyan bainahum. Karena saling dengki, saling iri hati, saling ingin menjaga posisi, saling ingin mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi. Tahu itu sudah cukup atau belum? Belum cukup. Tahu tidak cukup. Harus mengamalkan apa yang diketahui. Ya kan? Nah, jadi kita kira-kira bisa gambarkan seperti ini. Tanah itu, kita gambarkan itu hati kita. Tanah ini bisa tumbuh tumbuhan kalau tidak disirami, atau dia tidak tumbuh tumbuhannya? Tidak tuh, harus disirami, harus di ini. Ajaran agama itu adalah siramannya. Kalau tanahnya gersang, bisa tidak tumbuh? Tidak bisa. Tumbuhan itu baru bermanfaat kalau dia berbuah. Buahnya itu amal, ya kan? Kita semua tahu, oh, Tuhan Maha Esa, tapi mana buktinya? Ya kan? Itu nanti sebabnya di ayat selanjutnya. Allah ada berfirman di sini, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Kalau orang-orang ahlul kitab itu membantah kamu bahwa Tuhan tidak Maha Esa, bahwa Tuhan lam yalid wa lam yulad, bahwa Tuhan itu dan sebagainya, katakan pada mereka, kalau saya menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Esa itu. Kalau kamu tidak mau, terserah. Saya, lanjutan ayatnya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah, maka katakanlah aku menyerahkan wajahku kepada Allah. Apa artinya wajah? Muka. Apa artinya menyerahkan wajah? Terserah diri. Wajah itu, saya beri contoh dulu. Kalau ada orang berbaring tertutup mukanya, ketahuan enggak dia? Tidak. Kalau dia berbaring tertutup semua badannya kecuali mukanya terbuka, bisa tahu atau tidak? Tahu. Kalau begitu muka bisa menggambarkan totalitas manusia ini. Ketika Allah menyatakan, memerintahkan untuk menyatakan, aku serahkan wajahku, itu artinya aku serahkan seluruh diriku. Mataku, telingaku, hartaku, waktuku, semua ku serahkan kepadamu. Okay, kita lanjutkan dulu. Aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'ani, dan juga menyerahkan diri kepada Allah yang mengikuti aku. Coba lihat, dia tidak katakan yang percaya pada aku. Karena ada orang percaya dia tidak ikuti. Ada tak? Banyak. Bagus. Yang mengikuti aku, yang menjadikan aku teladan. Yang kedua, dia tidak berkata, aku serahkan wajahku bersama orang-orang yang mengikuti aku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku menyerahkan wajahku kepadamu. Dia tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, aku serahkan wajahku baru dan orang-orang yang mengikuti aku. Kenapa? Karena penyerahan secara totalitas dari Nabi beda dengan penyerahan kita kepada Allah. Itu karena beda, dia pisahkan. Sangtu wajalillah. Okay. Waqul lilladzina utul kitab wal ummiyin aaslamtum, katakanlah kepada ahlul kitab dan orang-orang al-ummiyin, itu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu orang-orang masyarakat jahiliyah dulu, masyarakat Arab dulu, tidak bisa membaca dan menulis. Maka mereka digelar ummiyin. Katakanlah kepada ahlul kitab dan orang-orang Arab yang hidup di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, apakah kamu sudah menyerahkan diri kepada Allah? Pertanyaan di sini bukan pertanyaan, karena Allah tidak bertanya. Tetapi pertanyaan di sini artinya serahkanlah dirimu kepada Allah. Ya toh? Saya beri contoh. Seorang ibu bercerita pada anaknya, atau mau cerita pada anaknya. Nah, mau dengar ceritanya, bagaimana? Itu artinya dengarkan ceritanya, ya kan? Bukan bertanya mau dengar atau tidak, dia otomatis mau dengar. Menyuruh, ya, itu berarti menyuruh untuk itu. Aslam tu, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka menyerahkan diri kepada Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Tapi wa in tawallaw, kalau mereka itu berpaling, tidak mau berserah diri kepada Allah, fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Tugasmu hanya menyampaikan. Jangan mengadili orang. Jangan menjatuhkan hukuman pada orang. Yang penting saya sudah sampaikan. Mau terima syukur, tidak terima, Anda bertanggung jawab sendiri. Wallahu basirun bil 'ibad. Allah Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Kalau yang baik dia beri ganjaran, kalau yang jahat Tuhan, dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Okay. Ya, ini soalnya ibu-ibu udah nggak sabar ingin bertanya nih Pak Quraisy. Mari silakan. Tapi nanti ya Bu, setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan sekarang adalah segmen tanya jawab. Silakan untuk ibu-ibu yang sudah ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam ayat ke-18 ini kita dapati kata qayman bil qisti yang sering diartikan yang menegakkan keadilan, diapit dengan dua kalimat tauhid la ilaha illahua. Mohon penjelasan bagaimana hubungan antara penegakkan keadilan itu dengan tauhid dalam kehidupan manusia. Jadi begini, Allah menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada, tidak ada pengelola, penguasa alam raya kecuali Allah. Sebenarnya ini bisa menjadi, dari satu sisi bisa menjadi bukti bahwa memang dia menegakkan keadilan. Kita bertanya, kita lihat, kenapa orang berlaku aniaya? Kenapa ada penganiayaan? Boleh jadi karena butuh, Dato, saya butuh uang, saya rampas ibu ini. Yang butuh. Boleh jadi karena bukan karena butuh, tetapi karena dia sewenang-wenang. Ya, oke. Kalau orang adil, kita bicara orang dulu. Dan kalau orang tidak butuh, dia menganiaya atau tidak? Tapi dia menegakkan keadilan. Nah, kalau orang tidak sewenang-wenang, karena dia yang berkuasa, dia yang memiliki segala sesuatu, apa dia sewenang-wenang atau tidak? Dia tidak akan sewenang-wenang. Jadi dia qa'imam bil qist, dia melaksanakan segala sesuatu dengan adil dan tepat, karena dia pengelola satu-satunya terhadap alam raya. Saya tidak bisa berkata, oh saya tidak adil terhadap diri saya misalnya. Saya tidak butuh untuk menganiaya Anda. Itu kira-kira maknanya, Bu. Ya, okay. Ya silakan lagi, Bu. Iya. Ayat 18, keadilan adalah dambaan setiap umat, termasuk bangsa Indonesia. Mohon penjelasan dari Ustaz, bagaimanakah Al-Quran memberikan arahan dalam hal penegakan keadilan dalam skala bangsa? Yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Maha Adil. Yakinlah bahwa Allah qa'imam bil qist, memberikan itu qist itu sebenarnya artinya membagi sesuatu, memberi sesuatu yang menjadikan semua orang mestinya setuju dengan itu. Nah, saya beri contoh. Tadi saya sudah beri gambaran. Ibu bakal keberatan enggak kalau dokter kasih ibu obat hanya sekali sehari? Padahal ada yang dikasih tiga kali sehari. Tidak keberatan? Kenapa, Bu? Cuma sekali sehari kok. Tak percaya gitu rasanya ya. Karena percaya bahwa itulah yang terbaik. Karena percaya kalau saya diberi dua kali sehari bisa ini, maka ini tidak akan cemburu pada yang lain. Jadi kepercayaan bahwa Allah mengelola segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dia penguasa tunggal yang bisa memberi dan bisa menghalangi, maka itu akan terhalangi orang daripada berbuat yang aniaya. Nah, itu dalam tingkat perorangan, itu juga dalam tingkat masyarakat, itu juga dalam tingkat bangsa-bangsa. Itu begitu, oke. Silakan ada lagi? Oh, ini ada Bapak, ternyata Pak Kurai. Mari Pak, silakan. Dalam ayat 14 surat Ali Imran, bahwa diinformasikan yang dapat menyaksikan Allah adalah satu-satunya yang dipertuankan, yaitu ulil ilmi, yeah, atau orang yang berilmu. Tapi masalahnya sekarang banyak orang yang berilmu tapi mengingkari Allah. Nah, apakah orang ini dapat disebut sebagai orang yang tidak berilmu, atau bagaimana kaitan antara hidayah dan ilmu tersebut? Terima kasih. Iya, pengertian ilmu dalam bahasa Al-Quran beda dengan ilmu dalam bahasa sehari-hari. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu di lidah sehingga di benak. Ada ilmu yang masuk ke hati. Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut dan kagum kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ini tidak mungkin akan terjadi seperti ini indahnya, kecuali pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada satu yang mengaturnya. Nah, ilmu yang seperti itu sebabnya dikatakan laisal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bukan yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang berada di dalam hati. Jadi itu tidak berilmu dalam bahasa Al-Qur'an. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, segmen tanya jawab, dan kami akan segera kembali masih dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, dan sekarang saya mau tanya dulu nih Pak Quraiz. ayat 19 kan dikatakan bahwa agama di sisi Allah ialah Islam. Dan tadi Pak Kura juga sudah menjelaskan bahwa itu merupakan penyerahan diri secara total kepada Allah ya. Dan bagaimana pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama, karena mereka juga menyerahkan diri kepada Tuhannya, cuma caranya ada yang beda-beda. Nah, bagaimana Al-Quran memandang hal tersebut? Ya, sekarang kita mau bertanya. Saya tanya ibu-ibu, mau enggak dinamai Kristen ibu-ibu? Artinya enggak sama dong Islam dengan Kristen. Ya toh, orang Kristen juga enggak mau dinamai Islam kan. Itu dulu satu, jadi tidak sama. Bahwa kalau kita berkata semua agama sama, yakni sama bertujuan untuk kedamaian, itu oke. Tetapi jelas ada bedanya. Nah, yang kedua, saya berkata begini, saya beri contoh. Akuilah bahwa saya adalah seorang warga negara Indonesia. Ya. Terus Anda berkata, iya saya akui juga, tapi bukan warga negara Indonesia. Bagaimana itu? Menyerahkan diri pada saya atau tidak? Enggak. Tidak. Akuilah bahwa saya Maha Esa. Anda mengakui dia Maha Esa atau tidak? Kalau tidak, ya tidak. Penyerahan diri kepada Allah itu artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, cerminan perintahnya itu yang mana? Yang di Al-Quran kan? Itu menurut versi kita. Jadi kalau berbeda dengan Al-Quran, artinya Anda tidak percaya Al-Quran, Anda tidak menyerahkan diri kepada Al-Quran. Umat Nabi Isa dulu, waktu zamannya Nabi Isa, berserah diri kepada Allah karena dia mengikuti Nabi Isa. Umat Nabi Musa berserah diri kepada Allah karena mengikuti Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, berserah diri atau tidak? Tidak berserah diri. Itu artinya berserah diri. Oke, ya kan? Jelas ya? Silakan Ibu. Sekarang giliran Ibu. Pak, saya ingin bertanya. Di dalam ayat 19 dijelaskan bahwa agama yang disyariatkan di sisi Allah itu adalah Islam. Apakah di sini kita berkewajiban untuk meyakinkan orang yang berbeda agama? Sedangkan di sisi lain dijelaskan, di ayat lain dijelaskan bahwa la ikraha fid din. Saya mohon. Kita harus lihat situasi. Kita harus mendahulukan yang penting daripada yang tidak penting, yang lebih penting daripada yang penting. Prinsipnya, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Tetapi kalau Anda sudah pilih agama, ya, menganut agama tidak dipaksa. Tapi kalau Anda sudah memilih agama, maka Anda sudah memiliki kewajiban moral untuk mengamalkan agama yang Anda pilih sendiri. Nah, kita sekarang ini kewajiban kita menyampaikan. Menyampaikan itu tidak selalu harus dengan lisan. Melalui tulisan bisa. Melalui bicara di TV, itu bukan cuma orang Islam yang dengar. Itu, tetapi kalau penyampaiannya itu dari rumah ke rumah, kita bisa mengganggu orang. Padahal kita tidak boleh melakukan gangguan pada orang. Saya kira begitu Bu ya. Jadi kita menyampaikan dan kita lihat prioritas. Siapa sih? Oh ini yang Islam dulu nih, yang ada dulu nih yang kita perbaiki. Kalau setiap agama seperti itu kita akan damai. Kalau tidak, masuk ke sini, saya ke sini, mengganggu orang. Padahal ada cara menyampaikan yang tidak harus kita ke rumah-rumah. Bacalah tulisan saya, nontonlah TV dan lain-lain sebagainya. Ya kan, Bila? Oke, masih ada satu lagi penanya yang bisa saya beri kesempatan. Ibu, Bapak, Terima kasih Pak Ustaz. Dijelaskan di ayat 20 bahwa tugas Nabi Muhammad adalah mencapaikan risalah kepada umatnya. Yang diterima atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustaz, kenapa hidayah itu belum datang kepada umatnya yang memperkembangkan Islam? Yang pertama itu, kenapa hidayah itu belum diterima juga kepada umat yang memperkenalkan agama Islam? Nah, yang kedua, berkaitan dengan hidayah ini, apakah hidayah itu akan dapat balasannya nanti di akhirat? Terima kasih. Oke, sekarang begini, ada prinsip Tuhan ini memberikan kepada manusia kebebasan. yang mau. Saya beri ibu contoh. Ada satu orang bertanya pada saya, di mana Blok M? Saya beritahu dia, ini Blok M. Terus saya bisa berkata pada dia, kalau mau ke Blok M, mari naik mobil saya mau ke sana. Bisa enggak saya paksa dia naik di mobil saya? Ya, bisa. Begitu Tuhan. Fa amma samuda fahadainahu. Kaum Samud, kami sudah beritahu dia ajaran. Sekarang Allah sudah beritahu, saya Maha Esa, ayo salat subuh dua rakaat sebelum ini. Mau enggak? Kalau enggak mau, ya udah bapak-bapak, silahkan. Begitu. Jadi itu ya, jadi hidayah Tuhan itu ada dua macam. Ada pemberitahuan secara umum, ada yang kita diantar. Ihdinas siratal mustaqim, antar kami masuk ke sana. Karena kita udah tahu kan, hanya enggak mau. Buktinya kalau ke airport, jam 4 subuh mau bangun. Alhamdulillah Pak Kurais, kita sudah membahas ayat 18, 19, dan 20 ya hari ini, surah Ali Imran. Ada yang bisa Bapak sampaikan lagi untuk supaya kita lebih jelas, Pak? Ringkasannya apa nih, Pak? Iya, yang pertama saya kira menyangkut kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus menyadari bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Kita harus menyadari bahwa tidak ada penguasa, pengelola alam raya ini kecuali Allah. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang ditetapkan Allah itulah yang terbaik buat kita. Yang kedua, agama itu intinya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah buruknya orang yang sudah tahu tetapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Saya kira itu kesimpulannya. Okay. Ya, pemirsa, selesai sudah kajian kami pada pagi hari ini, 3 ayat dari surah Ali Imran, yaitu surat 8 ayat 18, 19 dan 20. Insyaallah besok kami akan hadir kembali dan kita akan mulai dari ayat-ayat selanjutnya setelah ayat 19. Saya akan pamit, Medana Hutomo, dan insya Allah kita akan jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.